senyum melihat tingkah kita. Selalu ada peristiwa yang membawa pertengkaran. Maksudku hanya ingin yang baik untuk kita berdua dalam bercinta. Baiknya aku, buruknya aku, terimalah aku apa adanya. Pastikan kau dengan aku, jangan ada cinta lain. Tak pernah aku terlintas niatku untuk berpaling. Maafkanlah aku sayang bila belum kau bahagia. Sejauh langit di atas kan ku kejar bahagiamu. Biar langit dan bumi meruntuh, biar jasad kita tertimbun di sana. Tetap bersama, tak ingin lepas, mencintaimu ku jadi begini. Pastikan kau dengar. Kau dengan aku, jangan ada cinta lain. Tak pernah aku terlintas niatku untuk berpaling. Maafkanlah aku sayang bila belum kau bahagia. Sejauh langit di di sana, tetap bersama.